الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah taala, al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga dari bab yang ke-23 yang masih menjelaskan tentang hukum seputar permasalahan al-hibah atau pemberian. Ba'du al-ahkam al-muta'alliqati biha. Sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan al-hibah. Wa yata'allaqu bil-hibati al-ahkamul atiyah. Dan yang berkaitan dengan permasalahan al-hibah, pemberian, beberapa hukum berikut. Yang pertama, talzamu al-hibatu. Maka pemberian itu menjadi sesuatu yang tetap. Idza qabadaha al-mauhubu lahu. Apabila telah diambil dan telah dikuasai oleh orang yang diberikan. Biiznil wahibi, dengan izin dari yang memberi, dengan izin dari yang memberikan. Misalnya si A mengatakan kepada si B, saya berikan kepadamu pulpen ini, ini pulpen yang bagus, ini untuk kamu. Maka dia menerima, jazakallah khair, dan dia mengqabad, menguasai secara utuh. Maka hukum hibah menjadi tetap. Barang itu sudah berstatus hibah, berpindah dari si A kepada si B. Wa laisa lil wahibi ar-ruju' fiha. Dan tidak diperbolehkan bagi yang memberi untuk meminta kembali apa yang telah dia berikan. Haram hukumnya. Apa yang telah diberikan kepada seorang dan telah sempurna, lalu kemudian dia minta kembali. Ini adalah perkara yang haram. Dengan syarat apabila dia telah mengqabad, dia menguasai secara utuh. Beda misalnya kalau si A mengatakan kepada si B, saya akan memberikan kepadamu motor. Lalu kemudian belum sempat dia berikan barang tersebut, lalu dia datang mengatakan, afwan, saya membatalkannya karena ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang saya harus lebih memprioritaskan. Sehingga motor ini saya ingin jual hasilnya untuk ini dan ini misalnya. Maka tidak mengapa, karena dia belum mengqabad. Orang yang diberi tersebut belum mengqabad. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya bahwa mayoritas para ulama mensyaratkan adanya qabad, menguasai barang tersebut secara utuh. Apabila telah diqabad, maka tidak boleh sama sekali bagi pihak yang memberi untuk meminta kembali apa yang telah dia berikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu salam, al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qayyih. Orang yang meminta kembali pemberiannya itu seperti anjing. Subhanallah. Ini perumpamaan yang buruk. Seperti anjing yang muntah, lalu dia masukkan kembali muntahnya. Manusia saja, manusia. Kalau dia muntah, masih bisa kan dia masukkan kembali apa yang telah dia keluarkan? Tentu dia merasa jijik. Ini dipermisalkan dengan anjing. Lebih buruk lagi. Maka ini menunjukkan sangat tercelanya seorang ketika dia telah memberi sebuah barang, lalu kemudian dia meminta kembali. Dan satu hal pula yang wajib bagi kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita kehilangan pahala terhadap sesuatu yang telah kita berikan atau yang kita sedekahkan. Yaitu menyebut-nyebut pemberian. Dia telah memberikan sesuatu kepada orang lain. Lalu kemudian dia sebutkan kepada orang lain. Saya berikan pulaan. Demikian, demikian, demikian, demikian. Dia sebut-sebut. Waliyadzubillah, ini penyakit riya. Atau dia langsung kepada orang tersebut. Orang yang telah pernah dia berikan sesuatu. Kamu dasar orang yang tidak tahu balas jasa. Kamu saya sudah berikan ini. Sebut semua kebaikannya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan apa yang telah kalian berikan, kalian sedekahkan. Dengan mengungkit-ungkit pemberian, menyebut-nyebutnya. Dan menyakiti orang yang diberikan. Maka yang tidak diperbolehkan. Maka hati-hati dari penyakit yang seperti ini, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang dapat membatalkan sedekah yang telah dia infakkan. Yang telah dia berikan. Akhirnya tidak bernilai pahala. Termasuk di antara perbuatan dosa besar, meminta kembali apa yang telah dia berikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Illa idza kana aban, kecuali apabila yang meminta kembali itu ayah. Ayah memberikan sesuatu kepada anaknya, lalu kemudian ayahnya meminta kembali. Maka itu diperbolehkan. Fa inna lahu ruju'a fi ma wahabahu li ibnih. Boleh baginya untuk meminta kembali apa yang telah diberikan pada anaknya. Dia berikan pada anaknya ini motor untuk kamu. Beberapa bulan kemudian dia mengatakan, maaf, saya ingin mengambil kembali motor ini. Ada keperluan. Di ayah kepada anaknya diperbolehkan. Terjadi khilaf apabila selain ayah. Namun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan kakek tidak termasuk, khusus ayah. Seorang ayah kepada anaknya boleh rujuk. Ya, membatalkan kembali pemberiannya. Di hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirrajul ay yu'ti al-atiyata fayarji'u fiha. Tidak halal, berarti haram, bagi seseorang untuk memberikan sebuah pemberian lalu dia meminta kembali, membatalkan pemberiannya. Illa al-walid fima yu'ti waladahu, kecuali ayah terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan bagi seorang ayah untuk meminta kembali selama tidak memberi kemudaratan kepada anak tersebut. Hadis ini adalah hadis yang disahihkan Al-Albani, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang kedua, yajibu alal abi al-musawatu bain abnaihi fil hibah. Wajib bagi seorang ayah untuk menyamaratakan dalam memberi pemberian kepada anak-anaknya untuk musawah, jadi sama rata dalam apa yang dia berikan kepada anak-anaknya. Falau khassa ba'dahum biha, apabila dia mengkhususkan sebagian anaknya lalu dia tidak berikan kepada yang lain, aw fadala bainahum fil ata' duna ridahum lam yasih dzalik, atau dia melebihkan sebagiannya dalam pemberian tidak diberikan atau tanpa diridai yang lainnya, maka tidak sah, tidak sah pemberian tersebut. Dia memiliki 5 orang anak, dia berikan pada si A yang lebih istimewa daripada yang lain, yang lain tidak riba, maka tidak sah pemberian tersebut. Wajib untuk berlaku adil kepada setiap anaknya. Kalau dia berikan pada A, dia harus juga berikan kepada yang lain dengan sama rata. Baik. Wa in radu, akan tetapi jika anak-anak yang lain riba, yang lain mengatakan tidak mengapa, tidak mengapa, berikan aja kepadanya, memang dia membutuhkan, misalnya, sahhatil hibah, maka sah pemberian tersebut. Wa dzalika li hadits Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu anna abahu tasaddaqa alaihi bi ba'd malih, bahwa ayahnya yaitu Bashir bersedekah kepada An-Nu'man dengan sebagian hartanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan padanya, akulla waladika a'taita mithlah, apakah kepada setiap anakmu engkau berikan yang semisalnya? Qala la, ayahnya menjawab tidak. Qala fattaqullah wa'dilu baina auladikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wala la tushhidni ala jur, jangan engkau menjadikan aku bersaksi terhadap suatu kezaliman. Dan itu adalah perbuatan kezaliman ketika dia tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang apa yang dimaksud al-musawah, menyamaratakan dalam pembagian kepada anak-anaknya. Apakah yang dimaksud bahwa setiap anak harus mendapatkan yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan? Kita mengetahui bahwa dalam pembahasan warisan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hukumnya, lidzakari mithlu hadzil untayain. Seorang anak laki-laki mendapatkan 2 kali dibandingkan pendapatan anak perempuan. Itu dalam hal warisan. Nah, ini bukan warisan. Orang tua masih hidup. Dia menghibahkan sebagian harta kepada anaknya. Dan dia wajib untuk berlaku adil. Apa bentuk keadilan ketika memberikan kepada anak-anaknya tersebut? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa dalam hal hibah, pemberian harus sama rata. Tidak diperbolehkan anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan pemberian yang diberikan kepada anak wanita. Jadi statusnya sama. Dan ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ibnu Mubarak. Dan mereka berdalil dengan hadis An-Nu'man ibn Bashir yang disebutkan dalam lafaz yang lain, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sawu baina auladikum, samakanlah, samaratakanlah dalam pemberian di antara anak-anak kalian. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyamaratakan dalam hal hibah pemberian kepada anak-anaknya berdasarkan kitabullah, berdasarkan apa yang ditetapkan dalam kitabullah, yaitu laki-laki dua kali dari wanita. Laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan seorang wanita. Dan ini mazhab Al-Imam Ahmad. Mazhab Al-Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Atha, Syuraih, Ishaq dan yang lainnya. Dan mereka berdalil dengan hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'dilu. Seperti yang disebutkan dalam lafaz riwayat ini. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Nah, di sini Nabi mengatakan berlaku adil. Nabi mengatakan berlaku adil. Adil dalam kitabullah, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan wanita. Ini keadilan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Atha mengatakan ma kanu yaqsimun illa ala kitabillah. Bahwa para ulama salaf mereka tidak membagi harta mereka kecuali berdasarkan apa yang ditetapkan dalam kitabullah, yaitu laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibanding seorang wanita. Adapun hadis yang dijadikan hujjah oleh pendapat yang pertama dengan lafaz sawu, sama ratakan, hadis ini adalah hadis yang dhaif dengan lafaz ini. Ya, dengan lafaz ini dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah taala yang sahih yang disebutkan dengan lafaz i'dilu. Dengan lafaz i'dilu. Bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Alhasil ini dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dalam hal menyebutkan tentang bagaimana cara bersikap adil kepada anak-anak. Sebagian pendapat mengatakan bahwa diberi dengan sama rata. Dan ini yang zahir yang dikuatkan dalam al-fiqh al-muyassar, bahwa al-musawah, yakni menyamaratakan anak-anak. Adalah sebagian pendapat, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Nubaz, bahwa membagi, menghibahkan kepada anak-anak seperti pembagian warisan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang ketiga, idza fadala al-abu fi marad mautihi bain abna'ih aw khassa ahadahum bi atiyatin duna al-akharin lam yasihha illa idza ajaza dhalika baqiyatul waratha. Apabila seorang ayah melebihkan, ya, membedakan dalam pembagian di antara anak-anaknya pada saat mendekati kematian ayah tersebut, jadi masih berstatus pemberian, bukan warisan. Ayah masih hidup. Tapi mendekati kematiannya, lalu dia hendak memberikan kepada anak-anaknya. Namun berbeda. Berbeda nilainya. Dia berikan pada sebagian anak melebihi dari apa yang diberikan kepada yang lain. Au khassa ahadahum bi atiyah duna al-akharin. Atau dia mengkhususkan. Dia mengkhususkan salah seorang dari mereka pemberian yang tidak diberikan kepada yang lain. Maka ini hukumnya lam yasih. Tidak sah. Menurut pendapat yang paling rajih dalam hal ini. Tidak sah pemberian tersebut. Ketika dia memberikan, lalu tidak sama rata dalam pemberian. Illa idza ajaza dzalika baqiyatul waratha. Kecuali kalau seluruh ahli waris yang lain ridha dengan pemberian tersebut, maka sah. Ya, apabila para ahli waris yang lain mereka setuju, mereka ridha, tidak menuntut, merelakan, maka itu hak mereka. Mereka menjatuhkan haknya, tidak jadi masalah. Maka sah pemberian. Namun kalau ada satu saja yang tidak ridha dari ahli waris, maka tidak diperbolehkan mengkhususkan pemberian kepada salah seorang di antara anaknya atau melebihkan dalam hal nilai yang dia berikan pada sebagian anak tidak kepada anak yang lain. Yang keempat, tashihul hibatul muallaqah. Sah hukumnya pemberian yang disyaratkan dengan sesuatu. Kan yaqul, misalnya dia mengatakan, idza qadima al musafir au nazala al matar wahabtuka kadza. Apabila seorang yang musafir itu telah datang atau jika turun hujan, saya akan berikan kepadamu ini, misalnya. Ya. Misalnya dia mengatakan pada seorang, jika si fulan telah datang dari safar, saya berikan padamu 1 juta rupiah. Jadi, kalau tidak datang, berarti tidak ada pemberian. Itu namanya hibah mu'allaqah. Penghibahan, pemberian yang disertai dengan sebuah syarat. Yang tergantung dengan sebuah syarat. Dan itu sah. Yang kelima, tashihhu hibatud dain liman huwa fi dhimmati. Sah hukumnya menghibahkan hutang bagi seorang yang memiliki tanggungan hutang. Wa yu'tabaru dhalika ibra'an lahu, dan dianggap itu penyelesaian hutang. Misalnya, A pernah memberi pinjaman kepada si B sebesar 1 juta rupiah. Sebesar 1 juta rupiah untuk dibayar bulan depan. Belum sampai bulan depan, belum jatuh tempo, baru setengah bulan misalnya, si A mengatakan pada si B, saya menghibahkan kepadamu pinjaman yang aku berikan kepadamu. Atau saya menghibahkan kepadamu hutang kamu yang kamu berhutang kepadaku. Saya hibahkan kepadamu. Maksudnya apa? Lunas. Berarti lunas, hutang. Maka itu sah hukumnya. Berarti selesai hutang, piutang dalam hal ini. Karena dia telah menghibahkan dalam artian meskipun tidak ada fisiknya, tapi dia punya tanggungan, fi dhimmah. Tanggungan hutang. Sehingga cukup dia mengatakan, saya menghibahkan padamu hutang, kamu sudah cukup. Berarti hutangnya lunas. Dan dia tidak perlu lagi membayar hutang tersebut. Karena dia telah menghibahkan. Yang terakhir, yang keenam, la yanbaghi raddul hibati wal hadiyah. Tidak sepantasnya menolak sebuah pemberian. Menolak hadiah yang diberikan padanya. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Wa in qallat. Ya, meskipun sedikit. Ya, ambil aja. Ada seorang datang berikan antum nih kurma berapa? 2 butir. Alhamdulillah. Ambil aja. Jazakallahu khair. Nah. Ada seorang memberikan, ya beda-beda ya. Ada sebagian orang ingin bersedekah tapi pendapatannya terbatas, tapi dia ingin bersedekah. Maka dia bersedekah dengan jumlah yang sedikit. Tidak mengapa. Dan itu bagian dari kebaikan. Wa tusannu al-ithabatu 'alaiha, dan disunnahkan untuk membalas pemberian. Balas hadiah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah dan beliau membalas orang yang memberikan kepada beliau hadiah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah selesai kita membahas tentang kitabu al-mu'amalat dengan selesainya pembahasan yang ke-23. Sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum seputar warisan dan wasiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.